suaraku. Aku tuliskan sejuta puisi, meyakinkanmu membalas cintaku. Haruskah ku mati karenamu? Terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku? Hentikan denyut jantungku, tentangku tak betapa suci hatiku untuk memilihku. Adakah keikhlasan dalam palung jiwamu mengaturku? Ajakkanmu bahasa perasaan hingga hatimu tak lagi membeku. Haruskah ku mati karenamu? Terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku